Selamat datang di pertemuan ketiga dalam sesi perkuliahan perpustakaan digital. Sesi ini diampu oleh saya, Al-Muhdil Karim. Pada sesi ini kita akan membahas suatu artikel yang berjudul Cyberpunk Manifesto. Pada akhir tahun 1992, Eric Hughes, Timothy Shimei, dan John Gilmore mendirikan sebuah kelompok kecil yang bertemu setiap bulan. Pertemuan ini diadakan di perusahaannya Gilmore, Cygnus Solution yang bermarkas di San Francisco Bay Area. Istilahnya sendiri lahir dari ketidaksengajaan. Salah seorang anggota klub yang bernama Jude Milhon berkelakar menyebut klub ini sebagai Cyberpunk. Sebutan ini berasal dari dua kata, Cyber dan Cyberpunk. Cyber sendiri dapat kita artikan sebagai sandi, sehingga Cyber adalah suatu metode untuk menyembunyikan informasi. Sedangkan cyberpunk mungkin kita bisa artikan sebagai beberapa orang atau individu yang mempunyai pemikiran yang cukup bebas dan tidak mau terikat dengan segala sesuatunya dalam pemanfaatan atau pengembangan teknologi. Dalam agendanya, Milih Cyberpunk melakukan diskusi ekstensif tentang isu-isu mengenai kebijakan publik terkait kriptografi, politik, filosofi, dan konsep-konsep seputar anonimitas, nama samaran, reputasi, dan privasi. Milis ini menjadi tempat diskusi yang digemari bagi banyak orang yang mempunyai antusiasme terhadap problematika privasi. Nah, teman-teman tentu telah membaca dokumen manifestonya yang telah saya kirimkan sebelumnya. Dasar pemikiran manifesto ini tidak terlepas dari gagasan Karl Popper mengenai open society, di mana individu dihadapkan dengan keputusan pribadi sebagai lawan dari masyarakat magis atau suku ataupun kolektivitas. Dalam pemikiran ini, suatu individu seharusnya mempunyai kemampuan untuk menentukan keputusan pribadi mereka. Di sisi lain, setiap individu juga harus menghargai setiap keputusan pribadi individu lainnya. Saat individu-individu tersebut berkumpul menjadi masyarakat, masyarakat tersebut yang disebut Popper sebagai open society atau masyarakat terbuka. Hal ini senada dengan apa yang digaungkan oleh Cyberpunk Manifesto. Manifesto ini beranggapan bahwa konsep privasi berbeda dengan kerahasiaan. Masalah pribadi adalah sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh seluruh dunia. Tetapi masalah rahasia adalah sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Sehingga perbedaan antara privasi dan kerahasiaan adalah dalam masalah privasi, individu seharusnya mempunyai pilihan untuk mengambil keputusan bagaimana perlakuannya terhadap informasi mengenai dirinya. Sedangkan dalam kerahasiaan, tidak satu orang pun diperkenankan untuk tahu mengenai informasi tersebut. Bahkan mungkin informasi tersebut bukan mengenai dirinya. Hak-hak individu terkait informasi mengenai dirinya ini meliputi distribusi, penciptaan, sampai dengan penghapusan informasi. Dalam landasan pemikirannya, manifesto ini menganalogikan privasi sebagai berikut. Ketika saya membeli majalah di toko dan memberikan uang tunai kepada petugas, ternyata petugas toko itu tidak perlu tahu siapa saya. Ketika saya meminta penyedia surat elektronik saya untuk mengirim dan menerima pesan, penyedia saya tentu juga tidak perlu tahu siapa saya atau apa yang saya katakan atau apa yang orang lain katakan kepada saya. Karena posisinya, penyedia ini adalah sebagai penghubung transaksi informasi saya. Dia tidak mempunyai hak terhadap isi dari kandungan informasi yang saya transaksikan. Layaknya saya membeli majalah tadi, seharusnya si petugas informasi yang menyampaikan surat elektronik saya tidak mempunyai hak untuk mengetahui apa yang saya komunikasikan. Sangat tidak masuk akal jika layanan surat elektronik tersebut mengetahui apa yang seharusnya itu tidak mereka ketahui. Sama seperti tadi saya membeli majalah, si penjual majalah tidak perlu mengetahui tanggal lahir saya berapa, saya lahir di mana, dan mungkin permasalahan pekerjaan saya apa. Tidak, karena transaksi yang terinformasi yang terjadi ketika saya membeli koran itu adalah si penjual menyediakan informasi berupa majalah dan saya membutuhkan informasi majalah transaksi selesai sampai di level ini. Ketika mengambil kasus penyedia layanan email, jika mereka mengetahui apa yang saya bicarakan dan transaksikan, berarti di sini saya sudah tidak mempunyai privasi lagi. Di sini saya tidak bisa secara selektif mengungkapkan diri saya. Saya harus selalu mengungkapkan diri saya secara terus-menerus kepada sistem informasi yang disediakan. Sistem transaksi anonim bukanlah sistem transaksi rahasia. Sistem transaksi anonim adalah upaya pemberdayaan individu untuk mengungkapkan identitas mereka saat mereka inginkan dan hanya ketika mereka inginkan. Ini adalah inti dari privasi. Untuk mencapai hal tersebut, cyberpunk menuntut kepastian mekanisme dalam suatu transaksi informasi modern, di mana masing-masing pihak dalam transaksi hanya memiliki pengetahuan tentang apa yang secara langsung diperlukan untuk transaksi tersebut. Karena informasi apapun dapat dibicarakan. Dengan landasan tersebut, cyberpunk berusaha memperjuangkan transaksi informasi yang anonim dengan mengembangkan model berdasarkan konsep masyarakat terbuka. Transaksi informasi anonim seharusnya menjadi dasar bagi suatu infrastruktur informasi modern. Manifesto ini mungkin terdengar sedikit berhaluan individualis, sehingga urusan privasi, aktor yang paling tepat untuk memperjuangkan privasi adalah individu itu sendiri. Konsep privasi sendiri dalam teknologi bukanlah hal yang baru. Pada dasarnya, manusia telah menggunakan teknologi untuk menjaga privasi mereka dari abad ke abad. Hal ini bisa kita lihat bagaimana selama ini kita melakukan aktivitas berbisik, mengirimkan surat kaleng, menjabat tangan secara rahasia, bahkan menggunakan kurir rahasia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dalam teknologi informasi modern hal tersebut dimungkinkan sehingga ranah privat tidak bisa dicampur adukan dengan ranah publik. Dengan dasar tersebut, cyberpunk berorientasi terhadap pengembangan kriptografi, pengembangan sistem pencarian anonim, sampai dengan pembuatan digital certificate dan cryptocurrency atau yang lebih kita kenal dengan Bitcoin. Dalam mencapai tujuannya tersebut, cyberpunk berusaha menulis kode programnya sendiri. Karena hanya dengan menulis kode program sendiri, suatu komunitas atau individu dapat menentukan batasan dari informasi yang akan dibagikan sampai dengan memahami siklus informasi yang akan dijalankan. Dalam upayanya mengenai advokasi privasi, cyberpunk biasanya memberikan aplikasi tersebut secara gratis dan open source untuk dapat digunakan di semua orang di seluruh dunia, sehingga itu bisa dimodifikasi atau langsung diterapkan. Nah, setidaknya hari ini kita sudah mulai menikmati yang namanya privasi. Pertanyaan utamanya, sebagai seorang calon pustakawan, bagaimana penerapan privasi di perpustakaan? Dalam perpustakaan digital, permasalahan tersebut menaungi beberapa tupoksi pekerjaan. Akan tetapi, tupoksi yang paling terpengaruh oleh masalah privasi adalah tupoksi akses, tupoksi pengelolaan data pengguna, dan tupoksi layanan. Permasalahan perpustakaan digital dalam segi akses adalah sistem pencatatan yang dilakukan pada level network dan hardware. Pada dasarnya, setiap network dan hardware itu mempunyai catatan sendiri dari setiap aktivitas yang dilakukan. Pertanyaannya adalah, bagaimana catatan-catatan ini dikelola? Apakah catatan-catatan tersebut dimanfaatkan untuk tujuan lain? Atau memang ada prosedur penanggulangan untuk pengelolaan informasi catatan-catatan digital tersebut? Mungkin dalam level pengguna, tentu problematika ini tidak akan terlihat langsung oleh pengguna karena segala aktivitas ini berlangsung di suatu layar jaringan yang mungkin tidak bisa diakses oleh pengguna. Namun permasalahannya bisa saja terjadi penyalahgunaan wewenang dalam memanfaatkan informasi tersebut. Sebagai salah satu contoh, saya mengakses suatu jaringan yang kemudian tentu jaringan tersebut bakal mencatat IP address saya. Nah, kebetulan ada yang lagi cari saya di mana. Mereka memanfaatkan catatan IP address tersebut untuk menentukan keberadaan saya di mana. Pertanyaannya, apakah saya ingin diketahui keberadaannya di mana? Jika tidak, berarti ada satu konsep privasi yang telah dilanggar di sini. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pencatatan yang sifatnya itu jelas bagaimana prosedur pemanfaatannya. Oke, sampai di sini mungkin kita sudah selesai dalam perspektif pencatatan di level network dan hardware. Sekarang kita masuk ke dalam tupoksi pengelolaan data user. Permasalahannya adalah bagaimana sih perpustakaan itu harus mengelola data usernya. Berdasarkan tren digital saat ini, seorang user itu berhak untuk menentukan apakah datanya tetap disimpan, dihapus, ataupun boleh didistribusikan. Di dalam perpustakaan, kita bisa mengambil skenario seperti ini. Saya adalah mahasiswa, dalam waktu dekat saya lulus. Untuk itu, saya diharuskan mengupload skripsi saya ke perpustakaan. Setelah 2 bulan kemudian, saya wisuda. Permasalahan lahir 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian, saya ingin skripsi tersebut dihapus. Apakah saya bisa menghapus skripsi saya? Dan permasalahan kedua, apakah username saya dan yang lain-lain itu masih tersimpan atau tidak? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait privasi. Bagaimana username tersebut bisa dimanfaatkan? Sebagai contoh kasus, untuk keanggotaan perpustakaan. Pada dasarnya, setelah lulus kuliah, saya tidak punya hak lagi untuk memanfaatkan fasilitas di perpustakaan tersebut. Akan tetapi, data saya bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan total jumlah anggota perpustakaan tersebut. Secara sederhana mungkin tidak terlihat bagaimana efek sampingnya. Akan tetapi, coba Anda bayangkan ketika perpustakaan tersebut ingin mengikuti suatu kejuaraan, mereka melampirkan data Anda yang sifatnya sudah nonaktif sebagai data yang mendapatkan layanan di perpustakaan tersebut. Apakah ini cukup masuk akal bagi Anda? Selanjutnya, bagaimana sih mereka menyimpan data saya? Teman-teman tentu telah mengenal yang namanya database. Di dalam database, apakah data saya itu disimpan sebagai plain text, contoh email saya, password saya, tanggal lahir saya, apakah disimpan sebagai plain text atau telah dienkripsi? Jika memang disimpan sebagai plain text, berarti si administrator mempunyai hak untuk mengetahui password saya, tanggal lahir saya, bahkan dengan siapa nama ibu saya. Dengan hal ini, berarti saya berisiko kehilangan privasi saya. Pada dasarnya, tugas dari database administrator hanyalah untuk memanajemen data, bukan untuk mendistribusikan data. Di sini mungkin teman-teman sudah bisa mulai mengerti perbedaan antara tupoksi penugasan dan sampai mana wewenang yang bisa dikerjakan dari tupoksi tersebut. Nah, selanjutnya ketika perpustakaan menyimpan data pengguna, kira-kira perpustakaan itu memanfaatkan buat apa? Dan sejauh mana pengguna perpustakaan mempunyai kemerdekaan atas data pribadi yang telah mereka serahkan ke perpustakaan? Dalam tupoksi layanan, kita bisa mengambil contoh buku apa yang paling banyak dilayankan. Dengan menggunakan metode khusus tertentu, transaksi tersebut bisa diperjualbelikan. Contoh, dalam tahun ini, dengan menggunakan perhitungan tertentu, tren pengunjung perpustakaan itu banyak meminjam buku dengan tema A. Hal ini akan menjadi data valid yang bisa diperjualbelikan kepada para penerbit. Karena dengan data tersebut, penerbit mengetahui tren pasar yang ada terhadap suatu koleksi pustaka. Nah, apakah perpustakaan digital tersebut mempunyai mekanisme untuk pengelolaan informasi terkait tupoksi layanannya? Yang mana user perpustakaan bisa mengetahui sejauh mana informasi aktivitas mereka dimanfaatkan. Nah, sampai di sini, tentu teman-teman sudah mulai mempunyai bayangan sendiri. Bagaimana sih yang namanya privacy dan bagaimana hubungan privacy dengan perpustakaan? Untuk itu, mari kita perdalam pemahamannya dalam sesi tanya-jawab. Sesi ini saya akhiri di sini. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.